bareng. Sudah seperti biasa, satu kolaborasi api dari beberapa unsur untuk menyuguhkan yang terbaik. Ada sebuah production shooting yang sudah melankolis di Nusantara Indonesia. Kompak! Untuk Abang Haji Uje makin kompak aja, makin sukses aja, gambarnya makin jeling. Ya, terima kasih untuk Kompak Production. Juga getaran dari audio rental musikal yang datang dari Bumi Tuban, Jawa Timur, yang dimiliki Ki Bayan Dodot. Terima kasih untuk Cumi-Cumi. Matur sembah nuwun. Juga untuk gemerlap lighting Diki Jaya, gak lupa ini malam ini ya. Diki Jaya, terima kasih banyak untuk Bang Diki. Satu persembahan kembali untuk Tertan Sadaja. Dan mungkin untuk tamu kehormatan nanti bisa bergabung di sini. Kita sama-sama membagi kebahagiaan untuk kemeriahan suasana Walimatul Khitan Ananda Julfikar. Dari Tertan Rabesen, Bangkalan, Madura. Kita simak kembali sebagai artis single pertama yang bakal menyapa Tertan Sadaja. Kita simak sama-sama Dewi Purnama Adela.